makan buah si malakama. Satu ayat tapi lain ibu. Semakin tak menentu, air mata pun jatuh berderai membasah di pipiku. Di saat aku mendengar siapakah diriku ini yang cobaan seberat ini kepada diri.